Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu lah amma ba'd. Ad-dahru sabit isnadul fi'lil madi ila dhamair. Mendaran fi'il madi kepada dhamir. Rutabud dhamair, tingkatan-tingkatan dhamir. Tingkatan dhamir, kalau dilihat dari yang paling kuat adalah dari mutakallim. Baru mukhatab, kemudian ghaib. Di sini dimulai dari yang lemah, yang paling lemah, ghaib, mukhatab, baru mutakallim. Dipahami ya? Dhamair itu ada tingkatannya juga. Yang paling kuat adalah apa? Mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Baik, nanti ada faedahnya pengetahuan tentang ini, tentang tingkatan dhamir ini. Kemudian al-mudzakkar mu'annas, ini nau'nya, jenisnya. Kemudian dhamairul fa'il mufrad, contohnya hamidun dahaba, fa'ilnya ya fana Sofia, dhamirun mustatirun huwa, jawazan takdiru huwa. Boleh gak dikatakan hamidun fa'ilnya, Bu Sofia? Kenapa? Nah, fa'il sudah kita pelajari di antara ahkam al-fa'il. Fa'il itu terletak setelah fi'ilnya. Dhamairul fa'il jama' at-tullabu dhahabu. Fa'ilnya mana? Wa'ul Luqman. Wa'ul jama'ah. Di pelajaran kemarin ya. Fa'ilnya wa'u. Alifnya apa ini? Wa'ul Luqman. Al-fariqah. Membedakan antara apa? Musana. Membedakan dengan musanna. Apa? Musanna yang dibedakan apanya? Membedakan dengan apa, Pak Isa? Membedakan dengan Afalul Khamsah. Afalul Khamsah. Dengan apa ya, Pak Luqman? Dengan apa? Usman? Borehan? Musanna. Alifnya itu? Wawu asliyah atau wawu mufrad ya. Seperti yakzu, ada wawunya, mufrad dia. Nah, yakzuna kemasukan lam, lam yakzu. Ada wawu tapi ada alifnya. Untuk apa? Membedakan dengan wawu yang mufrad atau jamak. Yada'u pakai wawu satu orang karena mufrad dia. Tidak ada alifnya. Lam yada'u harus pakai alif untuk membedakan dengan apa? Wau mufrad. Baik, di sini fi'il madi ya. Yang kita contohkan tadi adalah fi'il mudhari. Sama. Baik, kemudian yang mu'annas, aminatu dhahabat. Aina fa'iluh? Abu Akyas. Mustatirun jawazan takdiruhu. Iya, taknya apa ini? Tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah, tanda untuk menunjukkan apa? Siapa yang mu'annas? Aminah. Jawabannya yang umum, kalau aminah ini fa'ilnya. Untuk menunjukkan bahwasanya isim yang disandarkan kepada fi'il itu adalah mu'annas. Jadi tak taknis itu fungsinya untuk apa? Menunjukkan bahwasanya isim yang disandarkan kepada fi'ilnya adalah mu'annas. baik itu fiilnya madi maklum ataupun majhul. Duribat pakai tak aminatu misalkan. At-talibatu dhahabna, fa'ilnya nun niswa. Nah, nun niswa dhamir ya. Yang mukhatab mudzakkar mufrad anta dhahabta, fa'ilnya dhamir ta. Antum dhahabtum, fa'ilnya dhamir ta. Wal mim apa Usman? Alamatu al-jam. Anti dhahabti mukhatab muannas, fa'ilnya dhamir ta. Antunna dhahabtunna, fa'ilnya dhamir ta juga. Nunnya tanda jamak muannas. Alamatu jamil inas. Mutakallim mufrad al-mudzakkar wal muannas ana dhahabtu. Sama ya untuk mutakallim mudzakkar muannas sama. Wa ta nahnu dhahabna, fa'ilnya dhamir na. Dhabat at-ta'u sakinatu alamatu ta'nis wa laysat dhamiran. Ini tanbih di sini. Ta'nya pada dhabat itu adalah tak sakinah, tak sukun, tanda mu'annas, bukan dhamir. Jadi jangan salah, dhabat bukan ta'nya fa'il, tapi dia sekedar huruf, tanda mu'annas. Dhabtum al-mimu alamatu jam'il mudhakar wa laysat dhamiran. Dhabtum, mimnya itu tanda jamak mudzakkar bukan dhamir. Dhabtuna demikian pula, an-nunu alamatu jam'il mu'annas wa laysat dhamiran. Wala tanqasimu dhamairu ila al-awwal dhamirun mustatirin nahu at-tali at-talibu kharaja makhfiyun la tarahu. Dhamir mustatir, apa dhabitnya mustatir? Dobitnya apa, Aba Sofia? Mawal mustatir? Ma laisa lahu suratun fil lafz. Tidak ada bentuknya dalam lafad. Tidak ada bentuk dalam lafadnya. Contohnya, talibu kharaja. Fa'ilnya dengan mustatir, tersembunyi. Huwa, mana? Tidak ada di situ. Nah, ini makhfiyun. Tersamar, kamu tidak melihatnya. Yang kedua, dhamirun bariz. Mawa bariz, ya akhwana, Aba Lukman. Malahu suratun fil lafad, ada bentuk, tambah ada bentuknya dalam lafad. Kharajta, kharajtu, kharajti, kharaju, kharajna, kharajna, dahirah, dahirun tarahu, dahir ya kamu lihat. Di situ ada dhamir ta, ada wawu, ada nun alif. Pembagian yang lainnya, tankos wa tankos ibu doma ru'aydan ila doma ir muttasilah. Doma iro mutasilatin wa doma iro munfasilah. Dhamir mutasilah, mutasil itu apa? Dobitnya ya akhwan. Waisa sambung dengan fiilnya secara langsung. Nah, dhobit yang kita pelajari dalam bacaan nahwu apa? Mala yubtada'u bihi al-kalam wa la yaqau ba'da illa fil ikhtiyar. Tidak bisa diletakkan di awal kalimat dan tidak bisa diletakkan setelah illa dalam ikhtiyar. Ini bebas memilih. Disebutkan di sini tuh definisinya, hiyalati tuktabu wa tuntaku muttasilatan bil fi'li. Ditulis, yang ditulis dan diucapkan bersambung dengan fi'il. Kadoma irlati waqat fa'ilan fil jadwalis sabiq. Seperti domir-domir yang terdapat pada yang menjadi fa'il pada jadwal yang telah lalu. Ini yang daftar di atasnya tadi. Diagram yang di atasnya tadi. Itu domir mutasil. Domir munfasil ialati tuktab wa tuntak wahdaha munfasilatan minal fi'li. Ini takrif definisi yang berbeda dengan definisi dari kalangan ahli nahwu. Nah, yang sudah kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran nahwu tidak seperti ini definisinya. Dhamir munfasil adalah dhamir yang ditulis dan diucapkan sendirian, terpisah dari fiilnya. Seperti ana, nahnu, anta, anti, antum, antunna. Baik. Dhamir muttasil terbagi menjadi berapa? Ya kanaba Luqman. Muttasil rafa, muttasil nasab, muttasil jar, khafad. Muttasil rafa bisa sebagai fa'il, naibul fa'il, isim kana. Muttasil nasab sebagai maf'ul bi, isim inna. Muttasil jar bisa dengan huruf jar atau bisa dengan mudhof ilaih dari isim. Nah, kalau munfasil terbaiknya di berapa ya Pak Usman? Munfasil hanya dua, rofa dan munfasil nasob. Munfasil rofa itu yang huwa humahum, munfasil nasob itu yang iyahu, iyahuma, dan seterusnya. Qala ad-dhamairul madhkuratu fil jadwal at-ta wa na wa nun niswa wa wal jamaa ana nahnu anta antum antuna huwa hiya dhamairu raf'in. Dhamir semua yang disebutkan tadi adalah dhamir dhamir rafa. Ya, sebagai fa'il. Nah, ini antum bisa murojaah kembali pelajaran dhamir pada Tamimah dan yang selainnya dari kitab-kitab nahwu. Di sana pembagian yang lebih rinci. Ad-darsu at-tasi fi'lu ta'ajjub. Yang pelajaran 9 adalah fi'lu ta'ajjub. Fi'lu ta'ajjub itu ada berapa sikohnya? Wah. Raihan. Apa? Ma'af'alahu dan af'il bihi. Maaf alahu dan af'il bihi. Baik, di sini yang maaf alahu fi'il ta'ajjub maaf alahu. Ma di sini adalah sebagai mubtada. Ma ta'ajjubiyah. Sebagai apa? Mubtada. Maknanya adalah syai'un adzim, suatu yang besar, yang agung. Af'ala fi'il madi. Ha maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Aba Zuhar. Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Kembali ke ma. Jumlah fi'il fa'il maf'ul bih sebagai khobar mubtada ma. Difahami ya rinciannya? Ma ta'ajubiyah sebagai mubtada, maknanya adalah syai'un adzim. Kemudian af'ala fi'il madi, dhamir ha' sebagai maf'ul bih, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa. At-ta'ajubu huwa asy-syu'uru wal ihsasu bi jamali syai'i aw kubhihi. Ta'ajub itu adalah perasaan indah dengan tentang indahnya sesuatu atau jeleknya. Jadi kalau indah berarti kekaguman yang bagus ya. Kalau jelek ya keheranan. Dan datang dengan wazan maaf alahu. Ada dua wazan secara nahwu, maaf ala dan afil bihi. Tapi kalau secara yakni sighah itu banyak. Bisa mengatakan Allahu Akbar, kagum dengan suatu, atau Masya Allah, Subhanallah, ya. Tapi yang dibahas dalam nahwu dua sighahnya, ma'af alahu dan af'il bihi. Takul, kamu katakan. Iqra. Ya baik, Akias. Terjem. Apa indahnya mawar itu. Terus. usah bersih. Balik. Alangkah kotornya kamar ini. Terus. Nah, bagusnya ini bagus. Pak manfaatnya. Terus. Atasnya. Ma'ak bahal jahila. Jahla. Jahla. Alangkah jeleknya. Jeleknya kebodohan. Alangkah besar ya masjid ini. Da atau du? Masjid. Alangkah kecilnya rumah ini. Alangkah. Nah, langsung boleh pakai simi syarah boleh. Ma'as warul baita, ma'as waru hadal bait. Alangkah panjangnya meja ini. Adal maktabah. Alangkah kecilnya kursi ini. Alangkah jauhnya apa? Sekolahan itu. Sekolah. Sekolah. Ma dari saya Pak Guru madrasah ta baik nak dari bihada barakallah.